الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kami berdirahimani warahmatullah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam bab al-yaqin wa tawakkal, tentang keyakinan dan tawakkal dari kitab al-Shalihin ini, yang kita telah melewati hadis yang ke-6, suatu hadis yang agung, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya seseorang apabila dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu ketika pada pagi harinya dia dalam keadaan lapar, perutnya kosong, namun dia keluar untuk mencari rezekinya, dia akan mendapatkan rezekinya. Pulang pada sore harinya dalam keadaan telah penuh, perutnya terisi dengan makanan yang merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menanggung rezeki dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia, termasuk juga kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki kita semua, maka pantaskah untuk kita khawatir terhadap rezeki kita? Ya. Maka bagi kita betul-betul yakin Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan rezeki kita dan menanggung rezeki kita, akan memberikan rezeki kita kepada kita selama kita mau berusaha, selama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau menjemput rezeki tersebut. Jadi hendaknya kita betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjalankan sebab untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat tawakal. Ada dua sisi, yaitu bergantung kepada Allah, dan yang kedua menjalankan sebab yang memang ubah diizinkan secara syariat, bukan sebab yang haram. Kemudian kita akan lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, as-sabi' yang ketujuh, an Abi Umarah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Umarah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu Al-Bara dan ayahnya, yang dua-duanya sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul, Wahai fulan, apabila engkau hendak mendatangi pembaringanmu, yaitu hendak untuk tidur, fakul, maka katakanlah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan di antara adab tidur bahwasanya seseorang mengucapkan zikir ini. Banyak zikir-zikir sebelum tidur dan ini salah satu di antaranya. Ya. Di antara zikir sebelum tidur itu saja yaitu mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Ya. Dan juga kemudian merukyah diri sendiri dengan mengucapkan atau membaca surat ya, Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan meniupkannya ke tangan. Demikian pula Al-Falaq 3 kali meniupkannya ke tangan atau kemudian sebelum yaitu membaca Al-Falaq mengusapkan, setelah ditiupkan diusapkan seluruh tubuh. Ya. Kemudian pula surat Al-Falaq seperti itu pula dibaca 3 kali dan ditiupkan ke tangan dan diusapkan seluruh tubuh. Demikian pula surat An-Nas dibaca 3 kali kemudian ditiupkan ke tangan, yaitu tiupan yang mengandung sedikit butiran ludah darahnya, ada sedikit ludah yang kemudian terlontar bersamaan dengan tiupan tadi ya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Ini merukyah diri sendiri sebelum yaitu tidur. Demikian pula ucapan bismillahirrahmanirrahim, doa yang sudah ma'ruf, juga membaca ayat kursi ya, ayat kursi sebelum tidur dan yang lain sebagainya. Ini salah satu di antaranya. Dan di sini nanti akan disebutkan bahwasanya hendaknya ini yang dijadikan kalimat terakhir yang diucapkan ya. Hendaknya ini dijadikan kalimat terakhir yang diucapkan setelah zikir-zikir yang lain kemudian ditutup dengan zikir ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan zikir tadi, sebenarnya dalam riwayat hadis ini dari jalur yang lainnya ada lafaz sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk mengucapkan zikir tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaita ila firasyika fatawaddha wudu'aka lis-shalah." Ini yang pertama. Ini adab sebelum tidur. Ternyata dalam agama kita diajarkan segala macam perkara secara mendetail sampai-sampai adab tidur pun diajarkan. Sampai-sampai adab tidur pun diajarkan. Ya kalau kita belum tahu ya itu kita yang belum tahu. Artinya dalam syariat kita ini memang sudah ada dari dulu sampai sekarang sudah ada. Cuma kita belum mengetahuinya, belum mau menggalinya dan baru tahu sekarang mungkin. Maka apa bimbingan di situ? Idza awaita ila firasyika fatawaddha wudu'aka lis-shalah. Maka berwudulah engkau sebagaimana wudumu sebelum salat. Berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Yaitu maksudnya tidur dalam keadaan suci. Dan zahirnya dalam hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya setiap orang walaupun yang kemudian memiliki wudhu sekalipun, walaupun belum batal sekalipun ya, disunahkan pula untuk memperbarui wudhu sebelum tidur ya, disunahkan pula untuk memperbarui wudhu sebelum tidur. Waqti'a 'ala syiqqal ayman, dan kemudian berbaringlah engkau di sisi kananmu, berbaring ke arah kanan. Ini yang merupakan sunnah berbaring ke arah kanan. Dan ini sebetulnya kalau mau ditinjau dari sisi kedokteran pun lebih baik. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qaim di sini, sebagian dokter ya, menyebutkan bahwasanya tidur ke arah kanan itu lebih afdal untuk badan, lebih sehat. Ya. Ketika tidur lebih sehat ketika dia berbaring ke arah kanan daripada berbaring ke arah kiri. Tidak disebutkan sebabnya di sini secara kesehatan, atau mungkin ada yang bisa menyebutkannya di sini supaya melengkapi faedah. Kenapa kalau berbaring ke arah kanan lebih afdal, lebih sehat secara itu kedokteran? tidak menekan jantung. Itu ternyata salah satu hikmahnya. Tidak menekan jantung, posisi jantung sebelah kiri ya. Jadi kalau berbaring sebelah kiri, berat badan banyak yang menekan ke arah jantung, sehingga jantung kerjanya lebih berat daripada ketika ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kanan, yaitu bagian badan yang menekan jantung yang menjadi beban ke arah jantung, ya, lebih sedikit, maka kerjanya lebih ringan. Ya. Ini jazakallahu khairan sebagai pelengkap daripada faedah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimin di sini. Secara kedokteran pun ternyata terbukti. Maka salah seseorang ketika mengatakan saya tidak mau menerima apa yang diucapkan Rasulullah SAW karena tidak sesuai dengan akal. Ketika akalnya tidak bisa memahami apa yang disebutkan Rasulullah SAW, berarti apa? Akalnya yang memiliki kekurangan, akalnya yang kurang. Kalau mau diteliti, difikirkan dan difikirkan lagi, ternyata sesuai apa yang diutarakan Rasulullah SAW dengan kenyataan yang ada, dengan maslahat umat manusia, ya, diantaranya hadis ini. Diantaranya pula mungkin sudah pernah saya sebutkan hadis mengenai ketika lalat jatuh ke air, Rasulullah SAW membimbingkan untuk ditelupkan sekalian, karena di sebelah sayap lalat tersebut ada penyakit, di sebelahnya lagi ada penawarnya. Ya. Karena ini kalau orang yang kemudian ya, berpegangnya hanya kepada penemuan-penemuan kedokteran, mungkin tidak langsung percaya tentang perkara tersebut. Saya lebih percaya terhadap perkataannya Dr. Kaber. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya lebih percaya terhadap pernyataannya Dr. Kaber daripada pernyataan Rasulullah SAW. Ya. Mungkin Dr. Kabernya yang kemudian belum menemukan kenyataan yang ada tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berasal dari Zat yang alim, maha mengetahui. Ya. Maka tidak pantas untuk kemudian disandingkan, dibandingkan, ditandingkan dengan apa? Pernyataan seorang daripada manusia. Ya. Dibandingkan pernyataan seorang daripada manusia. Kalau tentang lalat ini sudah ada penelitiannya mungkin? Sudah ada yang pernah baca mungkin ada penelitiannya? Allah, apakah sudah ada penelitian kedokterannya? Yang pasti kita meyakini bahwasanya apa yang disebutkan Rasulullah tentang adanya penyakit pada salah satu sayap lalat tersebut dan adanya penawar pada sayap yang lainnya, maka ini adalah suatu yang benar, karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang namanya iman. Ya. Harus langsung dibenarkan. Tidak kemudian diragukan sedikit pun. Itu yang namanya iman, keyakinan yang kuat, yang berlanjut kokoh. Tidak kemudian mengatakan saksi apa betul, ya, tidak. Nah. Maka ini beliau Rasulullah SAW tidur ke sisi yang kanan, dan juga disebutkan oleh Ahlus Suluk, yaitu orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasannya tidur ke arah kanan itu lebih mudah bagi seorang untuk bangun, ya. Karena tidurnya tidak terlalu, yaitu terlelap seperti itu, ya. Disebutkan bahwasannya jantungnya itu tidak terlalu terlelap dalam tidurnya, ya. Berbeda dengan ke arah kiri itu lebih lelap, sulit untuk terbangun, ya. Jadi intinya kalau bagi ahli sulum ini, mereka melihat maslahatnya dari sisi mereka gampang bangunnya nanti. Bangun untuk apa? Sholat malam. Ya, itu sholat malam. Ya, itu yang mereka sebutkan. Ya, Al-Sulut mengatakan bahwasannya namanya berbaring ke arah kanan lebih mudah untuk bangunnya. Lebih cepat untuk bangun. Karena tidak terlalu terlelap dalam tidurnya. Kemudian baru kemudian Rasulullah SAW membimbingkan terhadap zikir yang disebutkan di Riyadhus Shalihin ini, pada riwayat yang disebutkan dalam kitab ini. Qala fakur, maka katakanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Yang dimaksudkan, aku taat kepadamu, berserah diri dengan sepenuhnya. Tidak menyelisihi syariatmu. Betul-betul tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya berislam, menyerahkan diri. Maka kita ketika menyatakan diri kita adalah seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya hendaknya kita betul-betul tunduk kepada aturan-aturan syariat Islam. Ya. Itu yang namanya Islam. Islam maknanya berserah diri. Maka hendaknya kita memahami Islam tersebut. Apa-apa yang datang dalam syariat Islam ini, kita katakan sami'na wa atha'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak dikatakan kenapa begini, kenapa begitu. Namun kemudian betul-betul berserah diri. Ini yang diperintahkan untuk disebutkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, sungguh menyerahkan diriku kepadamu. Wajhtu wajhi ilaika. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Yaitu di sini ada isyarat bahwasanya seseorang itu mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajahnya, yaitu dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Kemudian waqawtu amri ilaik, dan aku mengembalikan segala urusanku kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syahid dari hadis ini yang kemudian berhubungan dengan bab yang sedang kita bahas. Jadi seorang mengembalikan seluruh perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih seluruh perkara yang ingin untuk diraihnya. Maka inilah yang seharusnya diterapkan oleh seorang muslim. Dalam segala perkaranya dia betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu. Artinya menyandarkan punggung di sini yaitu betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kemudian disebutkan punggung di sini? Karena seorang biasanya ketika bersandar dengan menggunakan punggungnya itu saja. Tapi yang diinginkan sebenarnya adalah bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejelekan dan perkara-perkara yang dibenci. Lihat bagaimana kesesuaian dan kecocokan dalam ayat ini. Di mana setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang menyerahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi kemudian seseorang tertimpa suatu perkara yang dibenci, suatu perkara yang berupa madharat yang dia tidak senang. Maka dilengkapi dengan apa? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan setelahnya, wa alja'tu dhahri ilaika. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Aku kembalikan keselamatanku kepadamu. Maka ini yang kemudian diinginkan dalam hadis ini. Seluruh perkara yang bermanfaat kita bergantung kepada Allah, dan seluruh perkara yang bermadharat kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bermadharat tersebut. Baik yang akan datang, kita mohon supaya tidak ada perkara-perkara yang bermadharat pada kita bagi atau dalam waktu yang akan datang atau pada masa yang sekarang ini. Kita berharap untuk diangkat seluruh perkara-perkara bermadharat yang menyulitkan kita pada saat sekarang ini. Maka inilah doa yang kemudian terkandung di dalamnya, betul-betul penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala raghbatan wa rahbatan ilaik, berharap atau kemudian takut hanya kepada-Mu. Berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap atas pahala Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, balasan atas amalan-amalan saleh dan juga takut atas iqab, azab Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang dilakukan. Di antara berharap dan takut itu seorang mukmin selalu berada di antara keadaan ini, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lan marja'a wa la manja'a minka illa ilaika. Dan tidak ada tempat berlindung dan tempat mencari keselamatan dari engkau kecuali kepadamu. Tidak ada seseorang yang dapat melindungi seorang manusia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa melindungi seorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-11 dan ke-12, kalla la wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar. Sekali-kali tidak ada tempat perlindungan hanya kepada Rabbullah pada hari tersebut kalian akan kembali. Tempat kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kepada siapa memohonnya? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kemudian memohon keselamatan di hari kiamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada kulan, kepada alam, bahkan kepada presiden, kepada raja, kepada siapapun, tidak mungkin. Meminta keselamatan dari azab Allah pada hari kiamat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu doanya Rasulullah SAW berdoa dengan lafaz, ini Allahumma ini auzubi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan ridha-Mu dari kemurkaan-Mu. Memohon perlindungan kepada Allah dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dari kemurkaan Allah. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan meminta perlindungan dengan maaf-Mu ya Allah dari iqab-Mu, dari hukuman-Mu. Maka inilah Rasulullah SAW betul-betul menyadari dan mengetahui tidak ada yang dapat menyelamatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka kita minta keselamatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitab-Mu yang Engkau turunkan. Bisa jadi yang dimaukan adalah Al-Quran, bisa jadi yang diingatlah seluruh kitab-kitab yang ada yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab tersebut seluruhnya, bahwa itu semua turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang harus kita amalkan yaitu kitab yang turun kepada kita, yaitu Al-Quran. Adapun Taurat, Injil, Zabur, dan yang selainnya, kita tidak wajib untuk mengamalkannya, namun wajib untuk mengimaninya. Apa maksud mengimaninya? Mengimani bahwa itu betul-betul turun dari Allah, betul-betul wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk mengimani. Walaupun kemudian yang wajib untuk diamalkan adalah kitab yang turun kepada kita, yaitu Al-Quran. Qala wa nabiyyika alladhi arsalta, dan kepada nabimu yang engkau utus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innaka in mitta min lailatika mitta 'ala al-fitrah. Maka apabila ini sudah selesai doanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faedah manfaat daripada doa ini. Fa innaka in mitta min lailatika mitta 'ala al-fitrah. Maka apabila engkau mati pada malam tersebut, ketika engkau mengucapkan doa tadi sebelum tidur, kemudian ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya nyawanya diambil ketika dia tidur, ruhnya tidak dikembalikan ke jasadnya, maka apa faedahnya? Mitta 'ala al-fitrah, sungguh engkau telah meninggal di atas fitrah. Apa maksudnya fitrah? Fitrah yaitu ad-dinu tayyib, agama yang lurus, agama yang kemudian diajarkan di dalamnya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebetul-betulnya penyerahan diri, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya Islam, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya tawakal, menyerahkan diri, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Itu yang dimaksud dengan takwa, agama yang lurus. Qala wa in asbahta asabta khairan. Dan kalau bila engkau masuk ke dalam pagi hari, itu selamat. Artinya tidak dicabut nyawanya. Bangun pada pagi hari, ya, masih bisa membuka matanya. Asabta khairan. Sungguh kau telah mendapatkan kebaikan. Ya. Engkau mendapatkan kebaikan pada hartamu dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan padanya, berikan barokah padanya. Allah Subhanahu wa taala berikan pula kebaikan pada amalanmu, ditambah amalanmu dengan doa yang kemudian kau panjatkan zikir yang kau ucapkan sebelum tidur tadi. Maka ini faedahnya. Ketika meninggal baik, ketika sudah menyebutkan doa tersebut, zikir tadi, dan apabila masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup pun akan bertambah kebaikan seseorang. Ya, ketika dia meneruskan hidupnya tadi setelah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidurnya dengan zikir ini. Maka tentu saja zikir ini adalah suatu zikir yang pantas dan seharusnya, walaupun bukan wajib, karena seharusnya bukan wajib. Namun sudah sepantasnya kemudian kita menghafalkannya dan kita menerapkannya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dipalingkan dari amalan-amalan yang betul-betul memiliki manfaat yang besar seperti ini. Kita sudah mendengarkan manfaatnya di sini. Apabila meninggal setelah membaca doa ini, zikir ini, kita meninggal di atas fitrah agama yang lurus. Apabila kemudian kita pun masih bisa meneruskan hidup kita, maka kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya besar. Namun syaitan yang selalu menggoda kita, yang kemudian mengatakan kepada kita, kamu sudah lelah, sudah tidur saja. Ngapain berzikir lagi? Ngapain nunggu lagi? Ngapain kemudian perlu berpanjang-panjang berzikir lebih dahulu? Maka ini adalah yaitu bisikan dari syaitan. Yang tentu kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari bisikan-bisikan tersebut dan supaya kita bisa atau memohon kepada Allah supaya kita bisa bermujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pun pada hal-hal yang sedetail ini. Sangat rinci sebetulnya. Bimbingan yang betul-betul terperinci dari syariat Islam ini. Qala muttafaqun alaihi. Hadis yang muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala wa fi riwayatin fi sahihain al-Bara qala, dan dalam riwayat di dalam kitab sahihain, yaitu dua kitab sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari al-Bara, masih dari sahabat al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita masjidaka fatawaddha wudhu'aka lis-shalah. Ini tadi riwayat yang kita sebutkan. Apabila engkau mendatangi pembaringanmu, yaitu hendak tidur, maka hendaknya engkau berwudu dengan wudhumu seperti ketika akan salat. Tsumma taj'a 'ala shiqqika al-ayman. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang sebelah kanan. Waqul, kemudian katakanlah, wa dzakara nahwah, kemudian menyebutkan yang semisalnya, dikatakan sama. Tsumma qala, kemudian ada lanjutannya, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waj'al hunna akhir ma taqul. Dan jadikanlah zikir ini sebagai akhir yang engkau katakan sebelum tidur. Ketika engkau sudah berkata dengan atau mengucapkan zikir ini, berarti sudah tidur. Zikir-zikir yang lain tadi apa diucapkan sebelumnya? Zikir-zikir sebelum tidur yang lain diucapkan sebelum zikir ini. Jadi kan ini akhir yang diucapkan sebelum tidur. Maka ini hadis yang ke-7. mengenai sedikit adab-adab sebelum tidur, dan juga terkandung di dalamnya doa yang kemudian mengandung kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, atau sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang akan ditanyakan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, at-tamin yang ke-8. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian disebutkan namanya secara lengkap, nama Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tahu nama Abu Bakar tanpa melihat di kitab? Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Utsman. Baik. Utsman ayah Abu Bakar, siapa kunyahnya Abu Bakar? Namanya Abdullah. Kunyahnya Abu Bakar. Kalau Utsman ini bapak dari Abu Bakar, siapa nama kunyahnya? Abu Quhafah. Abu Bakar yaitu Abdullah ibn Abu Quhafah atau Abdullah ibn Utsman. Disebutkan di sini Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrah ibn Ka'b ibn Ra'i ibn Ghalib al-Qurashi al-Taymi. Maka nasab ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada kesamaan dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab keduanya yaitu nasab Abu Bakar dan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bertemu di Ka'ab bin Lu'ay. Bertemu di Ka'ab bin Lu'ay atau apa? Murrah ibn Ka'ab. Bertemu di Murrah ibn Ka'ab. Jadi nenek moyang daripada Abu Bakar dan juga nenek moyang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Murrah ibn Ka'ab. Hanya saja Abu Bakar ini dari keturunan anak Murrah yang bernama Kain. Ya. Kain ibn Murrah ibn Ka'ab. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Murrah yang bernama Kilab. Anak Murrah yang bernama Kilab. Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab. Jadi nasabnya sama dengan Rasulullah atau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Murrah ibn Ka'ab. Qala radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Oleh karena itu disebutkan di sini bahwasanya Abu Bakar adalah al-Qurashi at-Taimi. At-Taimi, Taim berarti apa? Itu anak keturunan daripada Taim. Taim ibn Murrah. Qala wa huwa abuhu wa ummuhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatu. Dan beliau Abu Bakar dan bapak beliau Utsman atau Abu Quhafah dan ibu beliau, Allah alam namanya, siapa yang tahu mungkin ibu dari Abu Bakar siapa? Amin. Salah, belum tahu nama dari ibu Abu Bakar. Semuanya adalah sahabat, ketiga-tiganya adalah sahabat, keluarga yang betul-betul berbarokah, ya, keluarga yang betul-betul berbarokah. Abu Quhafah sahabat, istrinya sahabat, anaknya sahabat, cucunya Aisyah, anak dari Abu Bakar dan juga kalau Muhammad, Allah alam, bukan sahabat. Nah, Aisyah sahabiyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang betul-betul berbarokah. Qala radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا. Beliau berkata, ini mengisahkan salah satu potongan dari kisah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. نظرت إلى أقدام المشركين. Aku melihat kepada kaki-kaki kaum musyrikin dalam keadaan kami berada di gua, yaitu gua Thawr. وهم على رؤوسنا, dan mereka di atas kepala-kepala kami. Kepala beliau, yaitu kepala Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar Nah, ketika itu mereka berdua di gua tadi. Ketika kaum musyrikin tetap di atas kepala mereka. Maka apa yang dikatakan Abu Bakar? Dalam keadaan kaum musyrikin sedang mencari mereka berdua. Ya. Nanti kan kita ceritakan secara ringkas tentang kisah hijrah tersebut. Faqultu ya Rasulullah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, lau an ahadakum nazara tahta qadamaihi la absarana. Kalau saja seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, tentu dia akan melihat kita. Tinggal mengarahkan pandangan ke arah kakinya, langsung kelihatan Abu Bakar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di dalam gua tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar di sini apa? Mengutarakan kekhawatirannya. Wahai Rasulullah, ini kaum musyrikin di mulut gua di atas kita. Kalau saja salah seorang dari mereka melihat ke arah kakinya saja, maka kita ketahuan, maksudnya kita di sini, kita akan tertangkap. Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah, apa yang diutarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, faqala ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu tarikuhuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana persangkaanmu hai Abu Bakar tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiga dari mereka? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Bersama itu artinya apa? Bersama memang betul-betul di situ atau bagaimana maksudnya? Melindungi. Bersama ma'iyah di sini, ma'iyah khosok. Ma'iyah yang khusus, kebersamaan yang khusus. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang dicintainya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah. Ya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersama wali-walinya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul bukan sekedar wali, tapi nabi, rasul dan bahkan yaitu khalil, kekasih Allah subhanahu wa taala. Di mana kullah itulah kecintaan yang paling tinggi. Allah subhanahu wa taala memiliki ayatnya memberikan kecintaan yang paling tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'iyah tersebut yaitu yang diinginkan dengannya kebersamaan berupa dukungan Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan, perlindungan, ya, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan amalan sholat, itu ma'iyah khosoh. Ya. Ini ucapan Rasulullah s.a.w. kepada Abu Bakar pada saat yang demikian genting tersebut. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Rasulullah s.a.w. adalah seorang yang betul-betul bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat yang paling darurat sekalipun, ingatannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah mendukungnya, melindunginya, menolongnya. Pasti akan memberikan pertolongan. Bukan ingatannya kembali kepada bulan atau alam. Ingatannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi juga menunjukkan tentang betapa beraninya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang seperti itu masih tetap tenang. Tidak kemudian merasakan takut, tapi tetap tenang kalem, tidak panik. Dan tetap bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Inilah betapa beraninya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi saat-saat yang genting. Qala muttafaqun alaihi, hadis yang muttafaqun alaihi disepakati oleh sahihnya oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Maka kita ceritakan sedikit tentang bagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada awal dari dakwah beliau, ketika beliau diutus sebagai seorang nabi dan seorang rasul, beliau berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, satu per satu, dari rumah ke rumah. Bukan kemudian berdakwah di hadapan manusia, menyerukan kepada Islam, menyerukan kepada tauhid, wahai manusia, sembahlah Allah saja, tinggalkan berhala-berhala kalian. Tidak seperti itu. Namun satu per satu, mendatangi bulan, mendatangi alam, sehingga satu persatu menerima. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak pula yang menolak. Belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan di hadapan manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Kemudian menyeru kepada manusia semuanya, mendakwahkan tauhid, memerintahkan untuk meninggalkan semua berhala-berhala dan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah kita lanjutkan sedikit tentang kisah hijrah ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.